apa kabar kereta yang terkapar di Senin pagi? Di gerbongmu ratusan orang yang mati, hancurkan mimpi bawa kisah. Air mata, air mata. Belum usai peluit, belum habis putaran roda. Aku dengar jerit dari Bintaro, satu lagi catatan sejarah. Air mata, air mata. Berdarahkah tuan yang duduk di belakang meja? Atau cukup hanya ucapkan bela sungkawa? Aku bosan. Lalu terangkat semua beban di pundak. Oktober tanah Jakarta berwarna merah. Meninggalkan tanya yang tak terjawab. Bangkai kereta lemparkan amarah. Air mata, air mata. No.